Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nashkuruhu wa nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khataman nabiyyin wal mursalin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, kali ini dalam rangka acara penyejuk hati, kita akan membawakan melalui surat An-Nisa ayat 140 pada kajian kita hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Waqad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idzan mithluhum Inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kamu, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam atau di dalam api neraka. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, di sini ayat ini adalah berisi larangan untuk tidak duduk bersama orang-orang kafir jika menghina ayat-ayat Allah dalam majelis mereka. Tapi menurut Mutawalli Sa'rawi, kecuali jika mereka kemudian mengalihkan kepada pembicaraan lain, nah itu boleh gitu. Hatta yakhudu fi hadits yang ghairi. Tapi kalau mereka itu menghinakan dan merendahkan ayat Allah, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, itulah perintah Allah. Jadi seperti tokoh-tokoh di dunia ini, ada yang kadang-kadang menghina Al-Quran, menghina Nabi. Orang-orang yang seperti itu Tidak layak lagi untuk diajak bicara oleh seluruh umat Islam. Mestinya begitu kekompakan itu dijaga, sehingga itu adalah merupakan azab, ancaman yang Allah berikan dan harus dilaksanakan oleh umat-umat Islam ini. Gimana Ustaz? Ya, jadi permasalahan ayat 140 ini, stressingnya ini adalah dilarang menghina Al-Qur'an. Iya. Dilarang gitu. Menghina Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya katanya ini bukan Al-Qur'an, ini cuman buku yang bertuliskan tulisan Arab. Iya. Kemudian jadi diinjak-injak tuh enggak masalah. Gimana menurut Ustaz Fajrul? Iya. Kalau menurut saya, Al-Qur'an kan di Lauhul Mahfuz, ini iya, kan bukan Al-Qur'an katanya. Iya. Ini kan mushaf katanya. Iya. Nah, bagaimana? Kalau itu mestinya dibunuh aja nih. Ini permasalahannya adalah bukan ia menginjak Al-Qur'an. Iya. Tetapi ia menginjak Allah. Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Iya. Artinya bukan ia meremehkan kitab itu. Iya. Bukan ia meremehkan kertas yang dituliskan ayat-ayat wahyu di situ. Iya. Pada hakikatnya diinginkan oleh Allah di sini apa? Innakum idzan misluhum. Jadi kalian sama seperti mereka. Maksudnya mereka adalah sama menghina Allah, mengejek Allah. Jadi ketika seseorang itu menghina karyanya, menyepelekan karyanya, pada saat menghina pribadinya. Iya, sama seperti orang menurunkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus ya kan. Ini kan sekedar kain katanya. Tapi bukan masalah kain. Ini masalah separatis. Lambang. Simbol. Jadi saya ingat Ustaz. Waktu kita dulu anak-anak kecil, itu kan ada kita kadang-kadang ada yang besarnya gitu kan, ada dua orang anak kecil diadu sama yang besar ini. Diambilnya lah batu. Ini ayah kau. Katanya ini ayah kau, katanya disatu, bagikannya sama batu itu tadi. Nah, siapa di antara kalian berani yang menginjak duluan? Maka kalau diinjak salah satu daripada mereka itu jadi berantem itu. Iya. Menginjak kepala bapaknya. Sehingga batunya itu. Jadi ini dapat kita ilustrasikan juga begitu. Ini permasalahannya bukan kertas yang dituliskan wahyu, tapi permasalahannya menginjak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi begini, coba kita perhatikan, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Jadi Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir. Orang munafik dalam ayat ini kan hobinya cuma dua ini. Yukfar wa yustahza. Iya. Ya, dia suka yakfur wa yastahzi. Ya. Tak beriman dan menghinakan. Hanya duanya. Iya. Jadi orang munafik itu satu tak yakin, artinya dia kafir dengan Al-Qur'an. Yang kedua, atau dia mengejek, memperolok-olokkan. Sehingga ada, jika serius dengan Islam disebut fundamentalis, ekstrim, Islam kanan, atau gimana, Islam loyo-loyo, itu bagian dari yustahza, yastahzi. Yeah. Menghinakan Allah. Pada hakikatnya dia bukan menghina manusia yang berdarah, punya darah, punya daging, tapi menghina Allah. Nah, di sana titik sentral yang perlu kita kaji. Fala taq'udu ma'ahum. Duduk saya jangan. Jangan bisa bersama, bisa itu simbol. Kenapa kata-kata duduk dipakai? Memang kalau kita melihat simbol-simbol daripada perdamaian itu kan bisa duduk bersama, kan? Seperti konferensi meja bundar, begitu kan? Bagaimana bangsa Indonesia bisa duduk dengan penjajahnya, begitu? Duduk kalau, ya? Iya, kalau sudah duduk bersama-sama itu ada. Bukan berjalan bersama. Iya. Duduk ada bersama. Duduk bersama itu memunculkan image adanya kesepahaman sudah, adanya kedekatan, begitu. Adanya suatu pembicaraan yang sudah lebih duduk masalahnya. Ya, sudah. Jadi artinya kalau sudah bisa duduk berarti mereka telah bisa berdiri, berjalan dan lain sebagainya. Betul, ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa betapa sindiran-sindiran dari Al-Qur'an itu sampai kepada akar permasalahan yang dimaksud. Ada sindiran tetapi tidak mencapai kepada akar permasalahan. Ya, ketika seseorang sudah mau bergabung dengan orang-orang munafik, bergaul dengan orang-orang munafik, ini akan sangat rentan terhadap pindahnya sifat-sifat munafik itu kepada dirinya. Ya, begitu. Karena ini munafik tadi laksana virus. Virus yang sangat berbahaya. Jangkit. Begitu, yang bisa berjangkit dan bisa dengan mudah merusak orang lain. Dan virus berbahaya dalam surat An-Nisa 140 ini adalah virus tak yakin dan virus istihza. Nah, saya melihat mengejek, mengolok-olokkan Al-Qur'an. Islam itu ada substansinya. Substansinya. Itulah substansi, itulah yang kita selalu sebutkan dengan simbol-simbol dalam berpakaian, dalam berkata-kata. Nah, kita melihat saat sekarang ini ada semacam indikasi begitu arah terhadap pelecehan-pelecehan Islam. Yeah. Saya melihat contohnya begini, contohnya dengan mudah mencaplok satu-satu ayat dan kemudian menafsirkannya dengan pendekatan-pendekatan entah apa begitu, yang kadang-kadang kita tidak mengerti dari mana asal pendekatan itu, karena hanya dengan pendekatan fenomenologis, misalnya pendekatan fenomena yang ada sekarang, atau pendekatan sosiologis, pendekatan sosial, seakan-akan Ustaz ada pemaksaan Ustaz terhadap ayat-ayat tertentu untuk difahamkan dengan kekinian. Ini menurut Ustaz bagaimana? Apakah ini tidak bagian daripada istihza? Iya. Bahkan dalam ayat ini ayatillah. Jadi ayat-ayat Allah itu kan bukan hanya yang tertulis. Tetapi juga ayat-ayat Allah siang malam, ayat kemudian ya, nabi, rasul, mukjizat, ya, mukjizat, kemudian lagi sejarah, musibah. Iya. Musibah, petaka, bencana kan selalu diolok-olokkan. Jadi oh, musibah tsunami itu kan memang ada lempeng bumi yang patah, ya kan? Gempa itu kan memang ada terjadi tektonik begini begitulah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya penjauhan kejadian itu dari Allah. Allah. Padahal yang mematahkan lempeng bumi itu siapa? Allah. Innalillahil izzah. Iya. Fa innal izzata lillahi jami'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha. Iya. Iya. Jadi ayat-ayat Allah itu ditelantarkan. Fenomena yang terjadi sebagaimana dikatakan Ustaz Ardi tadi, sekarang ini kalau ada anak SMU memakai jilbab yang bagus, yang rapi, atau pakai cadar menutup aurat, dianggap teroris. Teroris. Tetapi kalau ada yang pakai pakaian minim, memakai celana blue jean ketat seperti lemang tebing tinggi, itu dijadikan modern. Yeah. Nah, ini kan sebuah penghinaan. Bukan penghinaan kepada muslim, muslimah, penghinaan kepada Allah. Nah, ini yukfaru biha wa yustahza'u biha. Yustahza' ini sampai pada tingkat tak yakin bahwa, kalau yukfar tadi hanya sekedar tak yakin, apakah nanti kalau saya serius dengan Islam ini saya bisa menang, kenyang, nikmat, bahagia? Atau wa yustahza', lebih parah dari itu adalah mengejek. Mengejek. Nah, mengejek. Jadi ini bagian dari tipologi munafik tadi. Iya. Yeah. Dan kembali kita kepada pertanyaan Ustaz Ripin yang pertama tadi, kenapa saya bilang dibunuh saja itu, karena dia memang sudah menghina Al-Qur'an atau menghina Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibunuh? Pribadinya atau karirnya atau jabatannya? Saya akan menjawabnya seperti ini, Ustaz. Atau menjawabnya gerak-geriknya dibunuh sehingga dipenjarakan atau diasingkan, deportasi. Kalau kita melihat sejarah, itu orangnya langsung, Ustaz. Orangnya langsung. Maksudnya begini, ketika Rasulullah dihina oleh yang dikasih burdah itu, sal itu, oleh Hasan al-Busairi, sebenarnya sebelum dia masuk Islam itu menghina Rasul. Begitu Rasulullah mendengar, maka dia diberi ancaman untuk dibunuh. Begitu mendengar bahwasanya ancaman itu datang dari Rasulullah untuk dibunuh, begitu ketakutannya dia sehingga dia berusaha menjumpai Rasulullah untuk meminta maaf dan menyatakan keislamannya. Mestinya ada perlakuan seperti itu. Seperti tapi Salman Rushdie atau yang baru ini apa namanya ini? Karikatur itu, Jalan Poster. Menariknya Inggris memberi hadiah penghargaan kepada Salman Rushdie. Atau kepada Nasir Hamid Abu Zaid di Mesir. Syekh Ghazali termasuk Mutawalli Sa'rawi ini memberikan ancaman bahwasanya ia tidak akan aman di Kairo. Iya. Ia dideportasi. Iya. Akhirnya Nasir Hamid Abu Zaid menjadi guru besar di Leiden University. Atau seperti Farad Fauda. Iya. Seperti padahal di Mesir dia diusir. Iya. Makanya dikatakan ayat ini, kalau orang yang mengolok saya tidak mengiman, kita tidak boleh duduk. Ini lebih daripada apa yang bukan sekedar dia tidak beriman dan tidak memperolok, tapi lebih daripada itu menghina ayat Al-Qur'an dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kita melihat pertanyaan selanjutnya, iya, gimana toh akhirnya Salman Rushdie yang lainnya menghina itu masih bisa hidup legowo di muka bumi ini. Iya. Nah, bagaimana? Itu karena katanya Tuhannya hebat, fa innal izzata lillahi jami'a, kok bisa legowo katanya? Iya. Itu maksudnya masih Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Artinya rahmat Allah itu maha luas. Iya. Kalau tidak, kalau misalnya enggak juga, ingat fa innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Iya. Masih diberi kesempatan di dunia, tapi di akhirat no way. No way. Tidak mungkin. Melihat begini. Iya. Gimana, Ustaz? Betapa hebatnya ayat ini ketika Allah merangkum fenomena keseharian di dunia dan kemudian menyebutkan jahanam. Iya. Jadi sebetulnya ada bahasa-bahasa yang dihaluskan sekarang. Iya. Penghalusan bahasa. Iya kan? Orang-orang munafik itu jangan sebut ia munafik. Tapi sebut dia sekuler atau sebut dia modernis dan lain sebagainya, padahal munafik. Jadi ada penghalusan bahasa. Tapi kalau disebutkan si polan munafik, itu seakan-akan apa namanya, sakit hati dia. Sakit hati. Tapi kalau dia dikatakan modernis, dikatakan apa namanya, oportunis dan lain sebagainya, itu lebih halus. Jadi penghalusan bahasa ini saya melihat alur dari ayat ini tidak disukai Allah. Katakan kepada orang yang munafik itu, bahwasanya dia munafikin atau dia kafirin atau dia berada jahanam. Nah ini ada pilihan nih. Jami'ul munafiqin. Artinya Anda menjadi orang munafik atau Anda menjadi orang kafir atau Anda mau jahanam. Gitu. Jadi siapa dia itu? Dia itu orang munafik atau dia itu orang kafir, pro kafir. Atau siapa dia itu? Dia itu orang jahanam, penghuni neraka. Jahanam. Jadi kata-kata jahanam Ustaz Sofyan sebetulnya kasar sekali gitu. Di ayat lain dikatakan azabun alim, tapi ini jahanam. Macam kita mengatakan jahanam kau katanya kan. Itu kan sudah kasar kali sekarang itu. Tapi ini peristilahan yang terjadi dalam realitas kita adalah penghalusan bahasa. Seperti misalnya pelacur. Sebetulnya dia itu kan penzina. Dikatakan pelacur. Dihaluskan lagi pelacur itu menjadi WTS. WTS dihaluskan lagi jadi pekerja. Pekerja seks komersial. Penghalusan-penghalusan bahasa ini ternyata tidak disukai oleh Al-Qur'an. Tidak mendidik ya. Tidak mendidik. Tapi jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam. Pilih Anda. Anda ingin berkumpul bersama munafik, berkumpul sama orang kafir atau berkumpul jadi orang jahannam. Kemudian jahannam. Oke. Memang sangat bagus sekali ayat ini ketika Allah berkata innallaha itu kan sudah bersumpah Allah itu akan memasukkan mereka ini semua ke dalam api neraka. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini lebih kita tingkatkan lagi keimanan kita. Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lalui ini mendapatkan nanti di akhirnya itkun minan nar, terlepas dari kemunafikan ya. Kemunafikan dan kita akan mendapatkan surga jannatun na'im. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Jahar bersama saya adalah Ustadz Dr. Sofyan Saha, Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Ardiansah, dan saya Fazrul Haq mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.